لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Engkau mengira mereka dalam keadaan terjaga, sementara mereka dalam keadaan tidur. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sementara anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di pintu gua. Seandainya engkau melihat pada mereka, niscaya engkau akan lari dari mereka, dan niscaya engkau akan merasakan takut yang sangat. Qala al-mu'allif Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah qawluhu taala wa tahsabuhum firman Allah subhanahu wa taala وَتَحْسَبُهُمْ أي kalian atau engkau ayuhar ra'i orang yang melihat engkau mengira إِذَا رَأَيْتَهُمْ ketika engkau melihat mereka أي قَالَ bahwasanya mereka dalam keadaan terjaga لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ alamatun naum, karena tidak ada pada mereka alamat tidur, tanda-tanda bahwasanya mereka tidur. Fannaim yakunu mustarkhia wa haula'i ka'annahum aiqad. Seorang yang tidur itu biasanya dalam keadaan pulas, sementara mereka ya dalam keadaan sepertinya mereka itu dalam keadaan terjaga. Walidzalika yufarriqul insan baina rajulin na'im wa rajulin muttaji'un lamma yarahu. Karena itu seorang bisa membedakan antara seorang yang sedang tidur atau seorang yang sedang bersandar misalnya ketika dia melihatnya. Hatta law annal muttaji'a arada an yatanawam wa yakhda' sahibah la'arafa annahu laysa bina'im. Sampai seandainya al-muttaji' orang yang bersandar tersebut ingin pura-pura tidur dan ya memperdaya sahabatnya, temannya, niscaya temannya akan tahu bahwasanya ya dia tidak dalam keadaan tidur. Ya, yang intinya yang diinginkan beliau di sini adalah seorang itu bisa membedakan antara orang yang tidur ataupun yang tidak, walaupun dia dalam keadaan pura-pura tidur. Ya. Nah, keadaan Ashabul Kahfi ini ketika mereka tertidur di dalam gua, ya, orang yang melihatnya akan menyangka mereka dalam keadaan terjaga. Ya, tapi hakikatnya mereka sedang dalam keadaan tidur. Wahum rukudun, jam'u raqib. Mereka dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dan kami membalikkan mereka dhatal yamini wa dhatal shimal, ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Ya'ni marratan yakunu 'ala al-yamin wa marratan yakunu wa marratan 'ala al-shimal, yaitu terkadang mereka tidur, ya, menghadap ke kanan, yaitu berada di sisi kanannya, terkadang, ya, menghadap ke kiri, yaitu mereka tidur di atas sisi kanan dan sisi kiri mereka. Walam yadhkurillahu adh-dhahra walal batn, dan Allah tidak menyebut, ya, punggung ataupun perut, yaitu mereka tidak tidur dalam keadaan tengkurap, juga tidak tidur dalam keadaan terlentang. Li'anna an-nawm 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal huwa al-akmal. Karena tidur, ya, di atas sisi kiri ataupun di atas sisi kanan itu yang lebih sempurna. Qala wa nuqallibuhum fihi dalilun ala anna fi'lan na'im la yunsab ilaihi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibuhum, yaitu kami membalik-balikkan mereka, di sini terdapat dalil bahwasanya perbuatan an-na'im, seorang yang tidur, itu tidak dinisbahkan kepadanya. Perbuatan seorang yang tidur tidak dinisbahkan kepadanya. Wa wajhu dilalah annallaha adhafa taqallubahum ilaihi. Dan sisi pendalilannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan, ya, terjadinya mereka, terbolak-baliknya mereka, terkadang ke kanan, terkadang kiri, itu yang menyandarkan, yang melakukannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuqallibuhum, ya, nuqallibuhum, kami yang membolak-balikkan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan watataqallabun, ya, mereka berbolak-balik, ya, tidak, tapi nuqallibuhum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, falau anna na'im qala fi nawmihi imra'ati talib aw fi dimmati li fulan al-furyal lam yasbut li'annahu la qasada lahu wala la qasda lahu wala iradata lah. Seandainya seseorang yang tidur, dia berkata, ya di dalam tidurnya, ketika dia tidur dia berkata imra'ati talib, ya istriku, ya aku ceraikan. Atau dia mengatakan fi dimmati, ya tanggunganku untuk pulang 1000 rial misalnya. Lam yasud, maka itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Karena ketika dalam keadaan tidur dia tidak memiliki maksud dan keinginan. La fil qaul wa la fil fi'il. Tidak di perbuatan, tidak di perkataan, juga tidak di perbuatan. Qala wal hikmatu min taqlibihim data al-yamini wa data shimal ba'dul ulama qala li'alla ta'kul al-ardu al-janib alladhi yakunu mulasiqan laha. Dan hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membalik-balikkan mereka terkadang ke kanan dan terkadang ke kiri, sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah supaya sisi yang menempel di tanah ya tidak termakan oleh tanah. Ya. Walakin yaitu mereka tertidur selama 300 ya, sekian tahun. Ya, seandainya selama itu satu sisi saja yang menempel ke tanah, ya, bisa jadi sisi tersebut akan mengalami perubahan dengan sebab tertempelnya dia ke tanah. Ya. Tetapi min hikmatillah, dari hikmah Allah, Allah balik-balikkan mereka, terkadang ke kanan, terkadang ke kiri, ya, sehingga merata. Walakin as-sahih annal hikmah laysat hadih. Akan tetapi yang sahih bahwasanya hikmahnya bukan ini. Al-hikmah min ajli tawazunid dam fil jazadi li'anna dam yasiru fil jasad. Hikmahnya agar ya terjadi tawazun, keseimbangan ya pada darah yang mengalir di jasad, karena darah mengalir di jasad. Fa idza kana fi janibin wahid awsaqa an yanharim min al-janibil a'la. Ya. Walakin Allah bihikmatihi ja'alahum yataqallabun. Kalau hanya satu sisi saja, ya khawatir nanti, ya mengalirnya darah hanya pada satu sisi tersebut, hanya ke bawah saja, ya sisi kanan saja dari istiqamah 300 tahun, bagian atas tidak mendapatkan aliran darah, ya maka dari hikmah Allah subhanahu wa taala Allah jadikan mereka yataqallabun, berbolak balik, kadang ke kanan, kadang ke kiri, subhanallah. Qauluhum Qauluhu ta'ala wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kalbuhum, dan anjing mereka, basitu membentangkan dira'aihi, kedua lengannya, yaitu kedua kaki depannya, ya, bil wasid, di pintu atau di halaman gua, yani ka'annahu wallahu a'lam yam lam yanam, yakni seolah-olah anjing tersebut wallahu a'lam tidak dalam keadaan tidur. Basitun dira'aihi ay jalisun ala batnih wa qad madda dira'aih. Basitun dira'aih, yaitu dia duduk di atas perutnya dan membentangkan kedua kaki depannya. Bilwasid wa huwa fathatul kahfi au fina'ul kahfi. Bilwasid, alwasid yaitu fathah, pintu gua atau halaman gua. Yani imma an yakuna alal fathah wa imma an yakuna ila jambil kahfi fina'ihi liyahrisahum. Yaitu bisa di pintu goa atau bisa di ya sisi goa, yaitu di halaman goa, untuk dalam rangka menjaga mereka. Wa fi hadza dalilun ala jawazi ittikhadil qalbi lil hirasah. Maka di sini terdapat dalil bolehnya menjadikan anjing dalam rangka untuk penjagaan, hirasatil adamiyin, ya, dalam rangka menjaga manusia. Amma hirasatul masyiyah faqad ja'at bihi sunnah, wa hirasatul harth ja'at bihi sunnah kadzalik. Adapun hirasatul masyiyah, ya, penjagaan hewan ternak, maka sudah di situ terdapat sunnah yang menerangkan bolehnya. Ya, begitu juga hirasatul hars, menjaga kebun, ada sunnahnya. Hirasatul adami min babin aula. Li'annahu idza jaza ittikhadul kalbi li hirasatil mashiya wal hars aw lis-sayd alladhi huwa kamal fattikhaduhu li hirasatil bait min babin awla. Maka hirasatul adami, menjaga manusia, itu lebih utama. Karena kalau boleh, ya, menjadikan anjing, ya, sebagai penjaga hewan ternak atau kebun, atau menjadikan anjing sebagai hewan yang membantu dalam berburu, alladhi huwa kamal, yang ini merupakan, ya, perkara yang sifatnya tambahan saja, bukan perkara yang pokok. Ya, maka fattikhaduhu, yang menjadikan anjing sebagai penjaga rumah, itu min babin aula. Ya, wallah ta'ala alam, ini pendapat beliau. Qala Allah ta'ala law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, law ittala'ta 'alaihim, seandainya engkau melihat mereka, lawallaita minhum firara, ya, niscaya engkau akan berpaling dan menjauh, lari dari mereka. Walamulita minhum ru'ba, dan engkau akan dipenuhi dengan rasa takut. Ai, yaitu lawit talaqta ayyuhar ra'i 'alaihim lawallaita minhum firara. Seandainya engkau melihat, wahai orang yang melihat kepada mereka, niscaya kalian akan lari. Rahbatan yanziluhallahu azza wa jalla fi qalbin man yarahum. Yunziluhallahu azza wa jalla fi qalbi man yarahum. Ya, kenapa lari? Karena di situ ada rasa takut yang Allah turunkan di dalam hati mereka yang melihat, ya, siapa saja yang melihat keadaan mereka. Yang ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yuhawil ahadun an yadnuwa minhum. Ya? Sehingga tidak ada seorang pun yang berani-berani untuk mencoba mendekati mereka. Ya? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tertidur, mereka tidak sadar. Seandainya ya ada yang mengganggu mereka, mereka sendiri tidak akan mampu untuk ya menepis gangguan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Karena itu ya, ketika seorang itu berada di penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengganggu dia? Kalau sudah berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala lawallaita minhum firara ma'a annahum lam yulhiqu lakinnahu khaifun minhum. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, lawallaita minhum firara, niscaya kalian akan lari dari mereka. Wamuliat wamulita ya minhum ru'ba, dan diliputi, dipenuhi oleh rasa takut. Ya, dalam keadaan mereka ashabul kahfi, mereka dalam keadaan tidur, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya, lam yalhiqu, mereka tidak akan mungkin bisa mengejarnya. Akan tetapi dia orang yang melihat, khaifun minhum, takut dari mereka. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Walamulita minhum ru'ba, dan niscaya engkau akan dipenuhi rasa takut. Mulita lam yumla qalbuhu faqat bal kullu. Ya. Bukan hatinya saja yang dipenuhi rasa takut, tapi seluruhnya, artinya seluruh ya anggota tubuhnya. Ini hadza yadullu ala syiddatil khauf alladhi yahsulu liman ra'ahum. Ini menunjukkan ya dahsyatnya rasa takut yang terjadi bagi siapa saja yang melihat mereka dalam keadaan tidur tersebut. Dan sebagaimana yang telah disebutkan, ini adalah sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Selesai kita dari tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Insyaallah ta'ala kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan dari tafsir surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Dan bagi para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengar bersama bisa memberi manfaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah bagi Anda yang menginginkan audio kajian tafsir surah Al-Kahfi ini, alhamdulillah telah kami rapikan dan bisa Anda download di website kami atau di www.kajian.info atau melalui grup WhatsApp Syiar Tauhid, atau juga bisa melalui broadcast di BB Syiar Tauhid. Dan kami cukupkan sekian pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.